Halaqah yang ke-44, penjelasan kitab Nawaqidhul Islam karangan Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Oleh karena itu, seorang muslim apabila sudah bersyahadat, maka keimanan dia, syahadat yang dia ucapkan, yang dia yakini dalam hatinya, mendorong dia untuk mempelajari agama Allah SWT, mempelajari isinya, dan juga mendorong dia untuk mengamalkannya. Mendorong dia untuk mempelajari agama Allah dan mendorong dia untuk mengamalkan apa yang ada di dalam agama ini. Dan Allah SWT di dalam Al-Quran mendorong kita untuk mempelajari agamanya. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Hendaknya ada segolongan di antara mereka yang mereka mempelajari agama Allah SWT, supaya mereka kembali ke kaumnya dalam keadaan mengingatkan kaumnya, memperingatkan kaumnya tentang agama Allah. Dan Allah memuji para ulama karena mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah SWT. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah SWT adalah para ulama. Kenapa? Karena mereka mempelajari agama Allah. Mengenal Allah SWT, mengenal nama-namanya, mengenal sifatnya, mengenal hari akhir, mengenal hikmah-hikmah yang dalam di dalam syariat Allah SWT. Sehingga mereka takut kepada Allah SWT. Ini adalah anjuran bagi seorang muslim dan juga muslimah untuk mempelajari agama Allah. Semakin kita mengenal agama Allah SWT, semakin kita mendalami, semakin kita mempelajari, maka akan semakin tinggi derajat kita di sisi Allah SWT. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah SWT akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Akan diangkat oleh Allah SWT di atas orang-orang yang jahil tentunya. Semakin seseorang mengenal agama ini, semakin seseorang takut kepada Allah SWT, dan semakin dia beramal di dalam agama ini, maka akan diangkat oleh Allah SWT. Dan Rasulullah SAW mengabarkan di dalam sebuah hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka akan difaqihkan, maka akan dipahamkan di dalam agamanya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, dikehendaki oleh Allah kebaikan di dunia maupun di akhirat, maka Allah akan jadikan dia faham dan jadikan dia faqih tentang agamanya. Menunjukkan bahwasanya orang yang tidak demikian, yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dijadikan dia bodoh, dijadikan dia jahil terhadap agamanya sendiri. Ini adalah anjuran bagi seorang muslim dan juga muslimah untuk mempelajari dan juga mengamalkan agamanya. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.